makruh sifatin ala mausuf. Dan baik qasr hakiki maupun qasr idhofi itu adalah ada dua gambaran. Qasru mausufin ala sifah, membatasi sebuah, membatasi seseorang atau membatasi sesuatu yang disifati, dibatasi pada satu sifat, atau membatasi satu sifat atau membatasi sebuah sifat pada satu sesuatu yang, pada sesuatu yang disifati. Qala al-Idhah, nanti insya Allah akan lebih jelas lagi. Jadi rukunnya qasr itu ada tiga, maksur dan maksur alaih dan ada tul qasr. Rukunnya qasr itu ada tiga, maksur, maksur alaih dan adat, alat yang dipakai untuk membatasi. Ini memang susunannya kurang bagus ini. Dalam menjelaskan kurang pas, terlalu menyepelekan atau terlalu meringkas. Enggak ditertib. Qala al-qasru uslubun yufidu at-taukid. Qasr itu adalah, qasr dengan hasr itu sama. Maknan wa waznan sama. Hasrun, hasr dan qasr itu sama. Terbatas. Uslubun yufidu taukid, sebuah uslub, sebuah metode yang maknanya berfaedah untuk menguatkan. Wayujizul kalam, dan juga bisa meringkas ucapan. Wayumakkinuhu fidzin, dan bisa menguatkan di dalam benak seseorang. Falau qulta matsalan, seandainya engkau katakan, al mu'minu yadkhulul jannah wal kafiru la yadkhulul jannah, seorang mukmin akan masuk surga dan kafir enggak masuk surga. Tastati wa tajma'atainil kalimatain fi jumlatin wahidah. Daripada kamu ngomong panjang-panjang seperti itu, kamu mampu untuk mengumpulkan dua jumlah ini dalam satu jumlah. Dua kalimat ini dalam satu jumlah. Fataqulu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidaklah masuk surga kecuali seorang mukmin. Ini namanya qasr apa? Qasru sifah alal mausuf. Sifat dukhul jannah hanya dibatasi kepada seorang mausuf, yaitu mukmin. Faqad jama'at hadhil jumlatu ma'al ijazi at-taukid wal hasra. Maka fungsinya dari qasr itu banyak, ada yang menguatkan sekaligus juga meringkas dan juga membatasi. Daripada panjang-panjang ngomong mukmin masuk surga, kafir enggak masuk surga, fajir. Daripada seperti itu, tinggal saja langsung la yadkhulul jannata illa mu'minun. Faqad jama'at hadhil jumlah, jumlah seperti ini mengumpulkan, selain daripada ringkas, dia juga mengumpulkan taukid dan juga hasr, menguatkan dan juga membatasi. Qala wa huwa nau'ani, qasr ini ada dua. Jadi sebenarnya gini, qasr kalau ditinjau dari keinginan mutakallim itu ada dua, qasr hakiki dan qasr idhofi. Nanti qasr dibagi menjadi qasr mausuf ala sifah atau qasr sifah ala mausuf, ini ditinjau kepada halul maksur. Dan nanti ditinjau lagi halul mukhatab, akan dibagi menjadi qasru al-ifrad sama qasru al-qalb sama qasru ta'yin. Jadi sebenarnya gitu. Jadi ini kita tulis dulu. Qasr hakiki dan qasr idhofi ini adalah pembagian fi halil mutakallim, dari keinginan orang yang berbicara. Itu meniatkan, memang niat membatasi atau niatnya itu uslub yang lain. Jadi wa huwa nau'ani ini adalah bi'tibar halil mutakallim. Bi'tibar halil mutakallim, ditinjau dari sisi pembicaranya. Yang berbicara itu niatnya memang mau membatasi beneran atau ada tujuan lain, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qasrun haqiqiyun, pembatasan secara hakiki. Definisinya makanal ikhtisasu fihi bihasabil waqi' wal haqiqah. Makana al ikhtisasu fihi bihasabil waqi' wal haqiqah. Apa-apa yang penghususan di dalamnya itu sesuai dengan waqi' dan sesuai dengan hakikat. Itu makna qasr hakiki. Wa huwa makana maksuran ala man huwa lahu. Nah, ini seperti ini kan enggak? Kurang pas dalam mendefinisikan, yaitu apa-apa yang terbatasi hanya memang sesuatu yang dia itu hanya memang untuknya, memang miliknya sendiri, hanya dia saja. Wala yatajawazu ila ghairi, dan tidak melampaui kepada yang lain. Nahwu la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah. Aila ma'bud bi haqqin illallah. Karena memang ubudiyah yang hak ini hanya memang untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak melampaui kepada yang lain. Jadi di sini adalah qasr apa? Qasrus sifah ala alal mausuf. Membatasi sebuah sifat yaitu uluhiyah hanya untuk satu mausuf, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang memiliki sifat uluhiyah al-haq hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yatajawazu ila ghairi, enggak mencakup kepada yang lain. Wa nahwu la khaliqa min adamin illallah, tidak ada yang menciptakan dari Adam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu la rasula ba'da Isa illa Muhammad, tidak ada rasul setelah Isa kecuali hanya Muhammad. Ini juga qasr apa? Qasrus sifah alal mausuf. Membatasi sifat kerasulan setelah Isa hanya untuk seseorang yaitu Muhammad. Wala qiblata illal Ka'bah, dan juga tidak ada kiblat kecuali Ka'bah. Ini juga qasr as-sifah alal mausuf. Ini juga qasr hakiki, karena memang hakikatnya kiblat itu cuma satu yaitu Ka'bah saja. Jadi dilihat kalau memang pada hakikatnya itu memang hanya dia saja, yaitu hakiki. Kalau memang hakikatnya itu ada yang lain, berarti itu idofi, gitu saja sudah. Jadi dilihat, diperiksa untuk membedakan hakiki sama idofi itu gampang. Dilihat kalau memang dalam kenyataan itu ada yang lain, berarti itu adalah hasr atau qasr idofi. Tujuannya bukan membatasi. Bukan melulu, bukan murni membatasi, tapi ada tujuan lain. Nanti akan disebutkan. Yang kedua adalah asani qasrun idhofiyun ay ghairu haqiqi, yaitu qasr idhofi. Sebagian orang menamakan majazi. Kalau kita enggak pakai karena kita enggak yakini adanya majaz. Nahwu ma zaidun illa katibun. Contohnya, tidaklah Zaid kecuali hanya dia itu seorang penulis. Ini namanya qasr apa? Qasrul mausuf ala sifah. Ini adalah membatasi sesuatu yang disifati hanya memiliki satu sifat saja, yaitu dia hanya bisa menulis. Dan ini adalah qasr idhofi. Karena apa? Karena pada kenyataannya Zaid itu ya bisa berlari, ya bisa makan, bisa macam-macam. Tapi dikatakan seperti ini nanti ada tujuannya. Ada tujuan yang lain. Yang jelas ini bukan qasr hakiki. Kenapa? Karena Zaid itu bukan hanya bisa nulis, dia juga bisa jalan, bisa makan, bisa minum. Karena itu qasr mausuf ala sifat di sini adalah bukan hakiki, tidak secara hakikat, tapi idhofi. Al-ghardu min dhalik, tujuannya adalah isbatu malakatil kitabati li Zaid. Yaitu menetapkan keahlian menulis bagi Zaid. Wa annahu la yata'addaha ila malakatin ukhra, dan bahwasanya Zaid itu tidaklah melampaui sebuah malakah, kembali kepada malakah, tidak memiliki keahlian lain kepada keahlian yang lain, kasyiri wal khitabah, seperti keahlian syair maupun khitabah. Ka'annahu bil idafati ila alkitabati ila malakata indahu, seakan-akan dia itu dinisbahkan keahlian-keahlian yang lain tadi kalau dibanding dengan keahlian nulisnya Zaid, dia itu seakan-akan gak punya keahlian yang lain. Ini nanti sebenarnya ada tujuannya nanti, cuma ini disebutkan duluan. Tujuannya nanti tergantung mukhotobnya. Kalau mukhotobnya itu meyakini Zaid itu dia itu adalah penyair, maka terus kemudian kata enggak, Zaid bukan penyair, Zaid hanyalah seorang penulis. Ini tujuannya adalah meluruskan kesalahan. Jadi ini terburu-buru. Nanti kalau sudah seharusnya kalau sudah mempelajari tujuan-tujuan dari qasr idhofi itu apa. Tujuannya ada tiga nanti. Jadi tergantung mukhatabnya. Sampean bilang Zaid itu hanyalah seorang penulis. Itu maksudnya apa? Ini tergantung mukhatabnya. Zaman ngomong seperti itu, Zaid itu hanyalah seorang penulis. Padahal kan dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa berdiri, dia bisa bersyair, dia macam-macam. Tergantung mukhotobnya, paham? Tergantung mukhotobnya. Kalau mukhotobnya itu nanti meyakini sehingga sampean ngomong seperti itu. Nanti dilihat. Ini namanya kosr idhofi, yaitu apa? Karena secara hakikatnya Zaid itu tidak hanya bisa menulis, dia bisa sifat-sifat yang lain. Maka seperti ini kan enggak? Tujuannya kan enggak membatasi. Hanya melulu membatasi kan enggak? Baik. Fal qasrul idhafi yakunu bin nisbati ila syai'in aw asya'a muayyanatin. Maka qasr idhafi itu adalah secara nisbah saja, bin nisbah. Dia itu tidak memiliki kemampuan lain kecuali hanya menulis. Itu bin nisbah. Dengan menulis, kemampuan-kemampuan yang lain itu kayak enggak punya karena dia pandainya cuma di situ. Wa illa fa innalahu malakatin ukhra. Kalau enggak seperti itu, tentu Zaid dia dalam secara wakil dia punya keahlian-keahlian yang lain. Walakin haduna hadhil malakah fit tamayyuzi wal ibda. Akan tetapi keahlian-keahlian yang lain tadi masih di bawah keahlian yang satu ini dalam keistimewaan maupun dalam kepandaian atau kebagusan. Walihada samainahu qasrun ghairu haqiqiyyin. Oleh karena itu kita namai ini adalah qasr yang ghairu haqiqi. Sebenarnya enggak perlu berbelit-belit seperti ini. Cukup qasr idhofi itu adalah kalau pada hakikatnya dia bukan hanya itu. Wes gitu toh. Qasr idhofi itu kalau memang hakikatnya tidak hanya itu. Wes gitu saja itu maka pasti idhofi. Pasti idhofi. Ini kalau selesai akan kita ringkas insyaallah. Tsumma inna kullan minhumah yang qasimu ila. Kemudian masing-masing dari qasr hakiki maupun qasr idhofi ini terbagi menjadi dua. Ini adalah bi'tibar halil maksur. Bi'tibar halil maksur. Keadaan yang dibagi itu sendiri. Maksud. Keadaan yang dibatasi itu sendiri. Yang dibatasi itu sifatnya atau yang dibatasi itu mausufnya. Ini dibagi menjadi dua. Ini adalah pembagian taksim min haitsu atau bi'tibar halil maksur. Tadi kan bi'tibar halil mutakallim ada dua. Keinginan mutakallim dalam membatasi itu ada dua. Ada yang memang niatnya hakiki membatasi, ada yang ada tujuan yang lain. Sekarang dilihat dari yang dibatasi itu sendiri. Ada dua, yang dibatasi itu sifatnya, ada yang dibatasi itu mausufnya. Yang pertama, qasri sifatin ala mausuf, membatasi satu suatu sifat hanya pada satu mausuf yang disifati. Wa qasri mausufin ala sifat, yang kedua adalah membatasi suatu mausuf dengan satu sifat saja. Catatan kaki nomor satu, al muradu bisifah huna al wasful lugawi la annatu annahwi. Maksudnya wasf di sini adalah sifat umum. Bukan kok sifat na'at itu bukan. Fa idza qulta aliyun syairun fal mausufu ali wa sifatu syair. Wa fi nahwi mubtada wa khabar, ini jelas. Jadi sifat maknanya bukan kok na'at. Misalu qasri sifat alal mausuf, contoh membatasi suatu sifat hanya kepada satu mausuf. La muhyiya illallah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat menghidupkan itu hanya dibatasi untuk satu mausuf, yaitu Allah. Ini qasr hakiki, karena memang secara hakikatnya enggak ada yang mampu menghidupkan. Kalau enggak, Allah subhanahu wa ta'ala. Qasrna sifat al-ihya ala Allah, ay ala mausufin wahid. Wahuwa qasrun hakiki, ini adalah pembatasan yang hakiki. Mana maksur alaih? La muhiyya illallah. Mana maksur alai? Rukunnya maksur adalah muhyi. Allah adalah maksur alaihi. Ini nanti penting untuk mengetahui maksur sama maksur alaihi ini. Kalau seperti fiddari zaidun, saya masih bingung mana maksur alaihinya. Nanti ada kalau sudah kita belajar tentang turukul qasr. Qala wa kaqaulina, seperti ucapan kita, mal hajaru illa jamadun, tidaklah batu itu kecuali hanya benda mati. Tidaklah batu itu kecuali hanya benda mati. Maka ini adalah termasuk mengkoser mausuf, yaitu batu, kepada sebuah sifat, yaitu sifat benda mati. Kosor nal mausuf wa wal hajar ala sifatil jamadiyah wa huwa hakikiyun aidon. Ini apakah hakiki? Tidaklah batu itu kecuali hanya sebuah jamad, hanya benda mati. Ini juga enggak hakiki sebenarnya. Batu itu ya juga, maksudnya dia juga ada sifat-sifat yang lain, bukan hanya punya satu sifat toh. Bukan hanya punya satu sifat saja, punya sifat-sifat yang lain. Punya sifat-sifat yang lain. Jadi gini loh, seperti ini bisa hakiki, bisa idofi, tergantung sisi pandangnya. Tergantung sisi pandangnya. Makanya seperti masyairun illal mutanabbi, itu juga bisa hakiki. Kalau memang pada saat itu memang enggak ada syair yang lain. Misalnya sekarang tidak ada syair kecuali hanya fulan misalnya. Kalau memang pada saat itu enggak ada penyair yang lain, itu bisa hakiki, tergantung. Kalau misal qasri sifat 'alal mausuf bil idhofah, itu maksudnya idhofi. Qasru sifah, membatasi suatu sifat pada satu mausuf, masyairun illal mutanabbi, tidak ada penyair kecuali hanya mutanabbi. Kita batasi sebuah sifat hanya untuk satu mausuf. Kita batasi satu sifat hanya untuk satu mausuf, yaitu mutanabbi saja. Dan ini adalah idhofi. Karena apa? Karena di sana ada syair-syair yang lain. Karena ada penyair-penyair yang lain. Wa mithalu qasril mausuf ala sifat, dan contoh membatasi mausuf hanya pada satu sifat, ya tinggal dibalik, sama-sama idhofi. Mal mutanabbi illa syair, tidaklah mutanabbi itu kecuali hanya seorang syair. Ini adalah idhofi. Kenapa? Karena mutanabbi juga bukan hanya penyair, dia juga punya sifat-sifat yang lain. Maka tujuan omongan seperti ini bukan kok membatasi, tapi ada tujuan-tujuan lain. Entah itu memuji atau meninggikan atau mubalago. Gitu loh. Wakilahuma ghairu hakiki, dan keduanya bukanlah qasr yang hakiki. Qala min jihatin ukhra al-qasrul idhafi yuhaddidul murada wa yanfi syakka wa yusahhihu i'tiqadal mukhatabi idza kana i'tiqaduhu ghairu mutabiqin lil waqi'. Ini sekarang fungsi dari qasr idhafi. Ini enggak dijelaskan kayak gini nih. Ini harus dijelaskan. Ini adalah fungsi dari qasr idhafi itu ada tiga. Qasrul ifrad dan qasrul qalb dan qasrul ta'yin. Nanti. Dan dari sisi yang lain, qasr idhafi itu fungsinya yuhaddidul murad. Menunjuk keinginan. Ini qasru. Ini adalah qasru al-ifrad. Ini qasru al-ifrad. Yuhaddidul murad, qasrul ifrad. Wa yanfi syak, ini adalah qasru ta'yin. Wa yusahihu i'tiqadal mukhatabi idza kana i'tiqaduhu ghairu mutabiqin lil waqi', dan membenarkan keyakinan seorang mukhatab jika memang keyakinannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini namanya qasrul qalb. Nanti akan dirinci. Cuma merincinya enggak urut. Ini namanya laf wa nasr ghairu murattab. Kalau seseorang itu merinci setelah mengglobalkan itu secara urut, disebutkan A, B, C, terus nanti menjelaskannya juga A, B, C, ini namanya laf wa nasr murattab. Kalau ini namanya laf wa nasr ghairu murattab. Jadi ini tadi apa? Qasr ditinjau, qasr idhofi ditinjau dari apa? Halul mukhatab. Ini fungsinya ditinjau dari halul mukhatab. tergantung mukhatabnya. Jadi fungsinya qasr idhofi itu sebenarnya dia itu titik beratnya bukan pada qasr, bukan pada pembatasan. Tapi pada tadi, meluruskan atau mentakyin atau menyatukan hanya satu itu. Nanti akan kita bawakan beberapa contoh dalam ayat. Masih kuat? Qala faman kana ya'taqidu masalan anna 'adadan minat tullab kharaju wa lam yakhruj illa Zaidun taqulu lam yakhruj illa Zaidun. Maka barang siapa yang meyakini misalnya bahwasanya beberapa murid telah keluar sedangkan pada hakikatnya yang keluar tidak ada yang keluar kecuali hanya Zaid, maka kamu katakan lam yakhruj illa Zaidun, tidak ada yang keluar kecuali hanya Zaid. Fahada yusamma qasra ifrad. Ini adalah dinamakan sebagai qasra ifrad. Qasra ifrad itu adalah membatasi ketika mukhatab meyakini syirkah. Qasra ifrad adalah, bentar tadi tak tulis definisinya. Yaitu idza taqadal mukhatabu asyirkata. Jika mukhatab itu meyakini ada yang lain, maka caranya di qasr pakai ini, tidak ada yang keluar kecuali hanya Zaid. Padahal di luar sana ya banyak yang keluar-keluar dari rumahnya, keluar dari kamar mandinya. Tapi tujuannya di sini hanyalah untuk membatasi. Dalam masalah ini hanya yang keluar hanyalah Zaid. Ketika orang-orang mengira syirkah, bahwasanya yang lain juga ikut keluar. Selain Zaid ikut keluar, murid-murid yang lain ikut keluar, maka dikatakan enggak ada yang keluar kecuali cuma Zaid saja. Ini adalah qasr ifrad untuk menyatukan, hanya membatasi dalam sebuah nisbah. Namanya qasr ifrad. Wa yukhatabu bihi idzan man ya'taqidul ishtirak. Nah ini, dan dipakai, digunakan pada saat itu kepada, digunakan memberi berbicara kepada orang yang meyakini ishtirak, yaitu ishtirakul khuruj min ghairi Zaidin. Ishtirakul khuruj min ghairi Zaidin, selain Zaid ikut keluar juga, maka kamu katakan enggak ada yang keluar kecuali cuma Zaid saja. Ini qasr idhofi. Ini qasr idhofi. Qala tsani qasrul qalam. Yang kedua adalah qasrul qalam. Membalik. Pembatasan untuk membalik. Kebalikannya. Wa huwa qalbu mafhumil mukhatab ila diddi. Itu definisinya. Wa huwa qalbu mafhumil mukhatab ila diddi. Yaitu membalik, meluruskan pemahamannya mukhatab kepada lawannya. Faman dhanna annaka mudirun walasta mudiron qulta innama ana naibun anhu. Barang siapa yang mengira, contohnya kamu itu adalah dikira mudir sedangkan kamu bukan mudir, maka kamu katakan saya ini cuma penggantinya saja. Nah ini kan qasr idhofi. Karena apa? Karena saya ya bukan cuma pengganti mudir, saya ini juga kepala rumah tangga, saya ini juga seorang anak, macam-macam kan. Tapi seperti ini kamu boleh menggunakan uslub qasr ketika tujuannya adalah untuk membalikkan pemahaman mukhatab yang salah tadi. Wa man qala laka anta syairun walasta bisyairin qulta innama ana katibun. Seperti orang yang orang berkata kepada kamu, kamu adalah syair, maka kamu, sedangkan kamu bukan syair, maka kamu katakan saya enggak bukan penyair, saya hanyalah seorang penulis, loh gitu. Ini nama anak katibun itu boleh dalam bahasa Arab seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengkolab, membalik, meluruskan pemahamannya mukhatab. Asalis qasrut ta'yin. Yang ketiga adalah qasrut ta'yin. Wa yuqalu liman qasrut ta'yin. Ya, jelas ta'yin, ta'yinu mafhumil mukhatab. Ta'yin adalah ta'yinu mafhumil mukhatab. Wa yuqalu liman lam yasbut ladaihi amrun fi jihataini. Dikatakan kepada seorang yang padanya tidaklah tertetapkan sebuah perkara. Dia ragu, ini atau itu. Nah itu. Kaman syakka hal halil yauma as-sabtu awil ahad. Apakah hari ini Sabtu atau Ahad? Takulu lahu innamal yauma al-ahadu. Hanya saja hari ini adalah al-ahad. Innamal yauma. Ada takdirnya. Innamal yaumu al-yauma. Atau innama. Jadi harus ada mubtada'nya. Al-yauma itu. Atau innamal yaumu. Bacanya innamal yaumu al-ahadu boleh. Kalau dibaca al-yauma juga boleh. Tapi harus ditakdirkan mubtada' lagi. Ini hari ini hanyalah hari Ahad. Innamal yaumu al-ahadu. Ini hanyalah hari Ahad. Karena bisa jadi dia adalah hari yang lain. Hari raya. Atau misalnya hari libur. Atau hari-hari yang lain. Tapi kalau hari 7 itu ya jelas gak mungkin istirahat. Tapi seperti itu dijadikan sebagai takyin. Karena ada orang ragu ini Sabtu atau Ahad ya. Hari ini hanyalah hari Ahad. Ini contohnya kurang pas karena apa? Karena hari itu nanti hakiki jadinya. Karena pada hari ini memang hari Ahad toh. Contohnya gini loh. Siapa yang pergi ke masjid Muhammad atau Ali? Dari yang dia tanyakan, maka innama az-zahibu aliyun. Yang pergi hanyalah Ali, Muhammad enggak. Gitu maksudnya. Walaupun yang pergi yang lain banyak. Itu contohnya. Kalau contoh ini, nanti di intikot, ini adalah kosor hakiki gitu. Saya selesai itu tadi tiga fungsi kosor idofi. Sekarang apa bedanya kosor ta'in dengan kosor ifrod? Kalau kosor ifrod, itu tadi istirok dua-duanya kena. Kalau yang takyin ini yang mukhotobnya enggak meyakini dua-duanya. Ngerti salah satunya tapi yang mana enggak tahu gitu loh. Paham? Qasr takyin itu adalah fa wa lam ya'taqid kilal wasfaini. Kalau seandainya dia meyakininya dua, yang pergi ke masjid Ali dan Muhammad yo. Nah, ini baru di qasr if ifrod, jadi tergantung. Pokoknya tergantung mukhotobnya ya, ikhwan. Jadi kalau pertanyaannya, yang pergi ke masjid siapa? Muhammad sama Ali ya? Maka jawabannya, innama az-zahibu aliyun. Maka kosor apa ini? Kalau gitu. Yang pergi Muhammad sama Ali ya? Dua-duanya. Maka kosor ifrod. Kalau dia cuma tanya, yang pergi Ali atau Muhammad? Maka jawabannya, innama az-zahibu aliyun. Maka kosor ta'yin. Kalau kosor qalb bagaimana? Yang pergi Ali kan? Ah gitu loh. Yang pergi Muhammad kan? Bukan. Yang pergi hanyalah Ali. Maka itu namanya qasr qalb. Bisa bedakan? Itu tadi. Jadi tergantung mukhatabnya. Tergantung mukhatabnya. Qala fa hadhil anwa'u thalathatu min al-qasri idhafi tu ayyinu shawaba au tusahihu al-khata'a au tarfa'u syakka. Tu ayyinu shawab qasr ta'yin, tusahihu al-khata' qasr qalb. Tarfa'u syakka. Oh, kok terpa usak lagi. Ini koser ta'yin. Berarti ta'yinus sawab, ini koser ifrod. Pokoknya penjelasannya ini masih gambar. Sekarang kita praktekan pada ayat. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Ini koser apa? Sifah alal? Mausuf atau? Mausuf ala sifah? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Kamu sampai sewabot di sana. Qasr mausuf ala sifah. Mensifat mengqasr membatasi mausuf atas satu sifat. Hakiki atau idhofi? Idhofi karena Rasulullah Muhammad bukan hanya seorang rasul, dia juga seorang bapak, dia juga macam-macam. Berarti idhofi. Tayyib. Sekarang Tujuannya untuk apa? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengqasar di situ tujuannya untuk apa? Apakah ifrad ataukah qalb? Jadi perlu dilihat, itu adalah bantahan kepada orang-orang yang mereka itu kaget ketika Rasulullah itu mati. Maka Allah katakan Muhammad itu juga sama, dia juga rasul-rasul seperti terdahulu, dia juga bisa mati. Maka yang meyakini bahwasanya Muhammad itu rasul sekaligus gak bisa mati, ini dibantah pakai ini. Maka ini jadi qasar ifrad. Qasar ifrad karena mukhatab itu meyakini Muhammad itu rasul dan juga dia juga gak mati kayaknya. Maka di ifrad, dia cuma seorang rasul. Rasul itu bisa mati. Kalau sekarang wa mal masihu Isa bin Maryam illa rasulun. Sekarang tidaklah Masih Isa kecuali hanya seorang rasul. Ini qasar qalb karena orang-orang Nasara meyakini Isa adalah bukan rasul, tapi meyakini dia adalah sesembahan, maka dibantah, dibalik. Diluruskan. Isa itu bukanlah sesembahan, tapi dia hanyalah seorang rasul. Paham? Ini cara mengamalkannya. Inilah di sinilah nanti baru akan terlihat pelajaran ilmu balaghah itu sangat bermanfaat sekali, karena dengan itu kita akan lebih memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Innama ana basyarum mislukum. Ya itu juga qasr idhofi. Nanti tujuannya dilihat untuk bantah apa itu. Yuha ilayya. Maka nanti bisa kita praktekkan dalam ayat-ayat. Kita lihat itu qasr hakiki atau idhofi. Kalau idhofi tujuannya untuk apa? Terus itu qasr sifat alal mausuf. Innama ana basyarun qasr mausuf ala sifat. Saya hanyalah seorang manusia. Ya, bisa hakiki, bisa idhofi. Makanya dikatakan wa yumkinu an yakuna lil qasri aktsaru min wajhin. Tergantung sisi pandangnya. Tergantung kebutuhannya. Dia itu bisa idhofi, dia bisa hakiki, dia bisa untuk qasr qalb, qasr ta'yin, qasr ifrad, tergantung kebutuhannya. Wes itu. Karena satu siyak qad yahtamilu aktsara min naw'. Ini tadi baru mau saya sebutkan. Faedah dari sebagian bahith bahwasanya satu qasr itu kadang bisa memiliki beberapa makna, bisa hakiki, bisa idhofi, bisa macam-macam tergantung sisi pandangnya. Sebagaimana juga innama ana mundhirun, saya ini hanyalah seorang apa? Pemberi peringatan bagi orang yang meyakini bahwasanya Rasulullah juga bisa misalnya bisa memaksa juga. Maka itu qasr ifrad nanti. Mundhiru mayyashaha, innama anta mundhiru mayyashaha. Anta mundhiru mayyashaha. Itu nanti butuh dilihat tujuan apa namanya siaknya ayat itu. Untuk bantah siapa itu baru bisa kelihatan. Itu qasr qalb atau qasr ta'yin atau qasr ifrad. Makanya dipraktekan ya. Terus tadi yang paling penting juga mengetahui mana yang maksur alaih. Itu beda-beda nanti. Nanti setelah kita belajar turukul qasr, kita baru bisa mengetahui mana yang maksur alaihi. InsyaAllah ta'ala. Kalau seperti fiddari zaidun itu saya masih bingung mana yang maksur alaih. Itu artinya itu fiddari zaidun itu di rumah hanya ada zaid atau zaid hanya ada di rumah. Itu saya yang masih belum tak lihat. Bin Abu Musa. Fiddari zaidun di rumah hanya ada zaid atau zaid hanya ada di rumah. Nanti kita lihat ya. Dengan belajar qasr kita insya Allah akan tahu makna. Maknanya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.